اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. Apa hukum aborsi, menggugurkan kandungan berumur satu minggu? Ada orang mengatakan kalau belum ditiupkan roh tak apa-apa, perbuatan ini haram, batil. Tapi kan roh belum masuk Pak Ustadz, dia sudah siap menerima roh. Jadi bukan masalah rohnya masuk tak masuk, dia sudah siap menerima roh. Hukum aborsi haram, kecuali kalau pilihannya dua. Kita hanya sampai jam 8 kita stop karena jamaah sudah mulai berdatangan, parkir segala macam, persiapan untuk sholat sunat jamaah. Kalau pilihannya dua, kata dokternya mesti amanah. Kalau ini dilanjutkan hamilnya, ibu resikonya mati. Kalau dipilih antara dua, mati atau aborsi, boleh pilih aborsi, tapi dokternya mesti amanah. Akhafud dararain, memilih mudarat yang teringan di antara dua mudarat. Apa hukum aborsi jika si ibu ada penyakit seperti kanker, kanker? Konsultasikan ke dokter yang ahli. Kalau kata dia ini berefek mati, maka tak boleh pilih mati. Sakit, mati. Pilih sembuh, hilangkan efek mati. Mohon jelaskan tentang cara Ustaz, tentang cara alhamdulillah setelah sholat baru astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu yang dilakukan Nabi. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Habis itu baru la ilaha illallah syarika lah lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ini oleh baru sebab itu subhanallah, subhanallah. Habis salam itu astaghfirullah. Habis itu baru subhanallah, alhamdulillah, baru Allahu Akbar. Begitu urutannya sunnah Nabi SAW. Apakah yang kita lakukan jika kita sudah hijrah dan kita tak tahu lagi di mana orang-orang yang dulu kita zalimi? Ingin minta maaf kepada mereka. Selesai salat, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, segala perbuatanku dulu menganiaya, menzalimi, mengejek, menempeleng, memukul segala macam, maka ampunkan aku, ampunkan mereka. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum wa'akrim nuzulahum wa'wasi' madakallahum wa'aksiluhum bilma'i wa'tsarji wal barat. Kalau terkait utang piutang, ingat dulu ada pinjam berapa sama dia? Ada 100 ribu Pak Ustaz. Tahun berapa? Tahun 2000 Pak Ustaz. Tahun 2000 100 ribu itu berapa gram emas? 1 gram Pak Ustaz. 1 gram sekarang berapa? 500 ribu. Bayar 500 ribu sesuai ekuivalen senilai dengan emas. Bagikan ke lembaga orang banyak, panti jompo, rumah yatim, masjid, fakir miskin. Kalau terkait utang piutang. Kaki saya sakit, kata dokter tak boleh kena air. Apakah boleh melakukan tayamum? Jika boleh, bagaimana cara tayamum? Ambil tanah yang tak ada tai kucing bau kencing, suci bersih, karena dalam Quran disebut fatayammamu sa'idan thayyiba, dengan tanah yang bersih, suci, letakkan di atas koran. Kalau dia tak mau di atas tanah itu, mau dibawanya ke dalam bisa, atau langsung ke situ, lalu dipukulkannya lah ke tanah itu sekali. Tayamum setelah masuk waktu, tak boleh tayamum sebelum masuk waktu. Waktu zuhur jam 12.20, tayamum dia jam 12, tak bisa. Sudah masuk waktu baru, karena ini darurat. Mana tahu turun hujan. Tepuk sekali, sekali, bos, wajah sekali. Tepuk lagi, pukulkan, hembus. 1, 2, 3. Ini untuk debu bawah. 1. Dah. 1 kali saja. 1 tayamum untuk 1 solat fardu. Solat zuhur sekali. Nanti mau asar sekali lagi. Tapi kalau solat sunat bisa beberapa kali. Nah, ini tentang masalah tayamum. Tidak hanya berlaku bagi kita yang sakit, tapi juga bagi yang sehat badannya. Sebagiannya luka, kena sakit, dipakai handi plus, lalu berwuduk dia, diambilnya air, diolesnya handi plus. Mana pula ada? Maka dia bertayamum. Pak Ustaz, maaf-maaf cakap saya ini berhadas besar, tak bisa mandi, bagaimana? Tayamum. Saya adalah reseller pakaian, biasanya posting barang menjelaskan tanpa foto kepada calon pembeli. Jika mereka setuju memesan warna, ukuran, jenis pakaiannya, barulah saya order ke pusat. eceran pusat 130.000, sedangkan saya jual 140.000, sudah ongkos kirim. Biasanya saya pakai uang pribadi dulu. Ketika barang pusat sampai lalu saya antarkan ke tangan customer, baru mereka bayar ke saya. Apakah saya salah Pak Ustadz? Teman saya menasihati bahwa seharusnya saya menjual dengan akad salam. Salam artinya tempah. Saya datang ke Bapak menempah baju. Pak, saya tempah baju ukuran sekian, warnanya sekian. Nanti selesai baru saya bayar. Ini DP-nya duluan. Akadnya akad salam. Dalam Islam yang membuat dia menjadi halal, haram, makruh, mubah, boleh, tak boleh adalah dari akadnya. Nah, maka yang paling bagus itu ya begitu. Dek, tolong pesankan baju model begini, nanti akan saya bayar sekian. Nah, begini. Dibuat begitu akadnya. Akad salam namanya. Baik salam, tempah menempah. Jadi ini sebagai penolong untuk membawakan barang itu. Nanti muncul lagi hebat canggihnya zaman ini, akan muncul macam-macam transaksi. Selama tidak ada ghisy tipu, selama tidak ada zulm aniaya, selama tidak ada gharar gambling, maka akad itu sah, baik, benar. Akan ada sidang penista agama. Kalau selama ini Bapak Ibu marah-marah nengok Facebook ada orang ngejek penista, jangan ungkapkan hanya caci maki ngamuk di rumah. Ini ungkapkan, datang ke pengadilan nanti hari Senin tanggal 12 Juni. Ingat, Senin 12 Juni jam 10 pagi di pengadilan negeri Jalan Teratai. Senin tanggal 12 jam 10 pagi Jalan Teratai. Makin ramai makin bagus. Biar semangat Pak Hakim itu menjatuhkannya. Aturan 2 bulan dibuatnya 2 tahun. Dia sampai tobat orang ini berhenti. Karena kalau tak begini, nanti akan ada lagi yang mengejek-ejek agama kita. Jangan ungkapkan kemarahan dalam bentuk anarkis. Ungkapkanlah dalam bentuk begini, kita taat hukum, tapi kedatangan kita itu sudah memberikan support yang luar biasa ke depan. Ustaz, apakah ada hadis tentang orang Syiah Rafidah? Bagaimana Nabi mau cerita Syiah Rafidah, orang dia datang belakangan kok? Kalau ada orang mengatakan ini hadis tentang akan datang sesudahku namanya Syiah Rafidah. Rafidah itu namanya datang belakangan setelah mereka menolak Imam Zaidiyah, mereka tolak karena Imam Zaid mengakui Abu Bakar dan Umar, sedangkan Rafidah tak mau. Lalu kata Imam Zaid, rafattumuni, kalian menolak aku. Rafidah, kalian menolak aku. Maka mereka disebut dengan Syiah Rafidah. Kalaupun ada dalam kitab Tabrani, hadis riwayat Tabrani, akan datang sesudah aku, namanya Syiah Rafidah, maka hadis itu tidak sahih. Tak bisa jadi dalil masalah akidah. Di TV ada istilah persekusi. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz? Istilah-istilah ini muncul belakangan, tahap apa namanya. Jadi kalau ada orang memancing-mancing kita kelahi, lalu kemudian kita terpancing, nanti yang salah siapa? Maka mesti ditelusuri dari awal. Jangan ikut-ikut istilah-istilah saja. Orang Islam mengamuk itu kan karena ada sebabnya. Orang Islam itu seperti lebah. Masalul mu'minin kamasalin nahlah. Lebah itu bagaimana? Lebah tidak pernah mengganggu orang. Tapi kalau dia diganggu orang, dia kejar sampai ke sungai. Sampai tenggelam, muncul di kepala itu disengatnya. Di TV tidak ada kriminalisasi ulama. Tak ada kriminalisasi ulama dari sekian banyak orang. Kenapa cuma WhatsApp Habib Rizik saja yang tertangkap? Kenapa yang lain tidak? Oleh sebab itu kenapa ada jadi orang yang mengatakan tak ada kriminalisasi ulama, maka dia mesti banyak lagi mengkaji, membaca. Di TV banyak dikatakan jangan terlalu fanatik. Banyak masyarakat bagaimana tanggap ini, pasti terlalu banyak nonton Metro tipu. Bacalah, tontonlah yang baik-baik. Yang tak layak ditonton tak usah ditonton. Yang kira-kira merusak, apalagi kita orangnya goyang-goyang. Kalau goyang-goyang tak usah ditengok. Saya sering keluar kota, bagaimana cara jamak sholat apabila kita ikut berjamaah baru nanti jamak, misalnya sholat asar. Bapak berangkat dari Pekanbaru, jam 12 zuhur belum masuk, akhirnya bapak pun berangkat, jalan buka tutup, akhirnya sampai ke Dumai masuk waktu asar. Maka sholat asar di sana ikut dengan imam di Habibur Rahman. Sholat asar 4 rakaat, niatnya jamak takhir. Kalau niatnya jamak takhir, selesai sholat asar, bapak sholat zuhur 4 rakaat. Karena jamak saja, tak pakai qasar. Tapi kalau niatnya jamak qasar, sholat asarnya 4 karena ngikut imam, nanti zuhurnya 2 karena niatnya jamak qasar. Gitu caranya. Kalau ustaz pilih yang mana? Saya jamak qasar. Sampai di tujuan, saya ikut sama jamaah imam 4, nanti asarnya tetap 2 karena niatnya jamak qasar. Loh, tadi asarnya kan 4 ikut imam, karena tak boleh kita salam di tengah jalan. Tak boleh tasyahud awal itu salam. Mohon maaf ya Pak Imam, aku duluan aja nih. Tak bisa. Ju'ilal imamu liutamabi. Imam itu diangkat untuk diikuti, bukan untuk disalib. Memang Valentino Rossi. Saya seorang takmir masjid, selalu ingin mengikuti kajian ustaz. Setiap Sabtu saya sholat dulu di masjid saya, kemudian saya hadir ke masjid An-Nur mendengar kajian. Ketika masuk waktu syuruk, saya sholat isyrok. Apakah saya mendapatkan pahala macam haji dan umrah? Jatuhnya ke duha pak, pahalanya tetap ada. Niat bapak sampai, tapi mengatakan perbuatan bapak isyrok tidak, namanya duha. Belum ada ulama yang membolehkan sholat subuh di masjid lain, iktikafnya di masjid lain. Karena syaratnya di situ 3, man sholat subuh fi jama'atin, sholat subuh berjamaah, summa qa'ada, duduk berzikir dengan Allah, yusalli rak'ataini, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Tapi jangan gara-gara ini subuh akan datang tak datang lagi. Gimana cara membayar kaparat, memberi orang makin miskin itu gimana caranya? Panggil fakir miskin itu, fakir miskin, mari datang ke rumah ya, kalian makan sama saya, makan pagi, makan siang, makan malam, membayar kaparat. Saya aja tak makan di rumah Pak Ustaz. Kasih dia beras 1,5 kilo dengan lauk pauk dan ikannya. Ini 1,5 kilo lauk pauk ikan. Saya aja tak belanja Pak Ustaz. Kasih duit mentah. Paling atas makan sama dia. Nomor 2 kasih dia beras mentah. Tak juga kasih dia duit. Saya pun tak berduit Pak Ustaz. Tak usah tanya. Ya Rasulullah, aku celaka. Kenapa kau celaka? Karena aku berhubungan dengan istriku di siang Ramadan. Kata Nabi, kau puasa 2 bulan berturut-turut, sedangkan 1 bulan aku tak sanggup ya Rasulullah. Kalau begitu kau beri fakir miskin makan. Sittina miskina, 60 fakir miskin. Ya Rasulullah, aku orang miskin, kata dia. Datang Nabi membawa sekarung korma. Ini sekarung korma kau bagi ke fakir miskin di kampung. Kata dia, aku yang paling miskin di kampung tuh ya Rasulullah. Hatta badat nawajizuhu, ketawa Nabi sampai nampak gigi gerahamnya. Nampak gigi geraham Nabi. Kata Nabi, pergilah balik ke rumah. Tapi hadis ini jangan dijadikan dalil berhubungan kelamin dengan istri di rumah. Saya berniat sholat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat, tapi hanya dilakukan 2 rakaat karena tak cukup waktu. Bagaimana hukumnya? Datanglah cepat. Datang lambat, niat mau 4. Itu kan artinya nawar tuh. Tolonglah Pak Ustaz, dapat pahalanya ya. Allah tak pernah mengangkat saya jadi juru bicaranya. Saya hanya menjelaskan dalil-dalil saja. Insyaallah sampai niatnya innamal a'malu binniat wa innamal likulli imrin ma nawa, tapi akan datang cepat datang salat qabliyah zuhur 4 rakaat, 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam. Mohon penjelasan hukum waris untuk harta yang didapat oleh istri dari bekerja. Ibu bekerja pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, dapat gaji. Duit ibu itu punya siapa? Ya duit ibu. Ibu sebelum menikah punya sawit 2 kapling, dapat dari almarhumah ayah ibu. Punya siapa? Ya punya ibu. Kalau ibu meninggal nanti suami dapat berapa? Suami dapat 1/4 kalau ada anak. Total harta ibu berapa? 1 miliar Pak Ustaz. Suami dapat 250 juta kalau ada anak. Kalau tak ada anak, suami dapat 500 juta. Kalau gitu saya belanjakanlah sekarang. Ah, belanjakanlah. Harta yang didapat istri hasil peninggalan orang tua sama. Di total semua. Ibu punya rumah kos-kosan dari almarhumah emak dulu. Ibu punya tanah 2 hektar dari almarhumah ayah. Setelah itu ibu bekerja punya tabungan total semua. Ketika ibu meninggal, suami mendapat 1/4 kalau tak ada anak. Kalau ada anak 1/4, kalau tak ada anak 1/2, setengah. Apakah boleh zakat harta kita berikan untuk pembangunan masjid, atau 80% atau 20% untuk fakir miskin? Tak ada persen-persen, pokoknya tengok keperluan, kebutuhan. Kalau di situ banyak fakir miskin, jangan semuanya untuk masjid, kan semuanya untuk masjid. Ada masjid di Jalan Subrantas, Simpang Kubang. Dulu waktu saya pertama pulang tahun 2010, 7 tahun yang lalu, habis ceramah dibawa saya ke rumah pengusaha. Ustaz, saya mau bantu 100 juta, tapi katanya ada ustaz-ustaz mengatakan tak boleh zakat untuk masjid. Tunggu pak, saya tuliskan zakat untuk masjid. Maka ada tulisannya sekarang di somatmorokoblogspot.com. cara mencarinya somatmorokozakat, enter, SOMADMORROCCO spasi zakat, enter, langsung dapat tulisannya. Pak, ini tulisan dari saya, bapak simpan, kasih duit bapak itu ke masjid untuk pembangunan nih. Nanti kalau ada orang komplain, telpon saya. Sudah 7 tahun saya tak ditelepon-teleponnya, berarti tak ada yang komplain. Andai kita punya zakat mal 10 juta, bolehkah kita berikan kepada satu orang? Jangan memberikan zakat kita sendiri, karena di sana banyak orang susah yang kita tak tahu. Berikanlah kepada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Tapi Pak Ustaz, kalau saya bagi ke Basnas yang ini tak dapat. Ngomong ke orang Basnas. Ini langsung kisah nyata waktu saya sosialisasi wakaf di Bangkinang. Bapak punya duit banyak? Iya. Bayar ke Basnas. Oh, kalau saya bayar ke Basnas nanti yang ini tak dapat. Kebetulan Pak Ketua Basnas Kampar ada di situ. Nah, misalnya, Aiko Ketua Basnas, Pak, Iko kalau nyom bayau ke apa, Iko dapet enggak? Langsung Pak Ketua Basnas nanya, bapak ngasih berapa? 500 ribu. Kalau bapak kasih ke kami, kami bisa kasih 1,5 juta. Malah lebih banyak. Karena kalau bapak sendiri itu sikit. Banyak orang-orang yang, karena kita tak punya data. Maka bagikan ke Basnas. Basnas itu sekarang sudah diatur baik. Ustadz Saidul Amin termasuk Basnas. Saya sudah tak di Basnas lagi. Ya, Basnas, Basnas yang sekarang itu sudah tersusun rapi. Basnas provinsi di samping Basnas kota di Masjid Ar-Rahman. Pak Basnas, ini nama-nama orang yang selalu menggantungkan hidup dengan saya. Kalau bapak mau kasih dia, saya bayar. Tapi kalau bapak tak mau, saya tak kasih. Deal, deal, oke. Okay. Atau berapa rupiah per orangnya zakat mal tersebut kita berikan? Tak ada persentase. Kalau zaman dulu gimana, Pak Ustaz? Zaman dulu orang dikasih zakat setahun. Sebulan kamu berapa? 2 juta. Setahun 24 juta. Ini 24 juta. Sampai tahun depan. Begitu zaman dulu. Zaman sekarang kalau kita buat begitu semua mengaku fakir miskin. Sepupu saya guru, kabarnya gajinya 5 juta, anaknya 2 orang, suaminya tak kerja. Bolehkah saya berbagi zakat kepada sepupu saya itu? Enggak, karena dia tak fakir miskin. Fakir itu apa? Fakir tak ada income sama sekali. Janda tua hidup sendiri, anak tak ada, suami tak ada. Fakir. Ada orang usaha nyuci ke rumah-rumah orang, miskin. Ada pun 5 juta, tak masuk fakir miskin. Dia masuk, ibu kasih aja sedekah kalau kasihan. Zakat jangan kasih ke dia. Dalam memberikan zakat mal berapa paling banyak wajib diberi per orang? Tidak ada berapa. Kalau mampu duitnya banyak, cukupkan kebutuhan dia setahun. Hidup sendiri, anak tak ada, suami tak ada, ibu mak sudah tua, makan berapa sebulan? 1 juta, kasih dia 12 juta setahun. Itu yang pasif, yang tidak produktif, konsumtif namanya. Jika kita berwakaf ke masjid, impak atau sedekah, namun masjidnya belum selesai dan belum dikenakan, bagaimana pahalanya Pak Ustaz? Yang impak ke masjid itu, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu rumah di surga. Ketika Masjid Nabawi mau dipugar, ramai-ramai orang datang komplain kepada Sayyidina Utsman. Utsman, tiangnya dicabut, dibuka lantainya, atapnya, berhentilah pahalanya ke datuk nenek kami. Keluarlah hadis itu. Aku pernah mendengar Nabi bersabda, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, sudah dibangunkan satu tempat. Untuk apa dipusingkan? Begitu sudah diberikan, Allah sudah dirikan, pahalanya tetap mengalir. Jangan khawatirkan. Jadi jangan nanti kalau ada perubahan masjid, dikontrol. Keramik yang lain hancurkan, keramik amak kau jangan. Bolehkah menerima hasil deposito dari bank syariah? Boleh. Karena akadnya murabahah permodalan, akadnya mudharabah bagi hasil. Menyimpan emas dan menyimpan deposito di bank syariah agar harta tak menimbulkan dosa, bagus. Cari bank-bank syariah yang sudah ada fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Begitu dua bank syariah dikonversi konvensional ke syariah, melejit ekonomi syariah. Satu, Tuan Guru Bajang. Satu lagi, Aceh. Andai Riau bisa, hebat sekali. Bagaimana hukum wasiat? Apakah ada kadaluarsanya? Wasiat jadi batal kalau yang menerima wasiat mati duluan. Ustaz Somad, itu ruku dua untuk Ustaz Somad. Iyalah, dua hari mati Ustaz Somad, batal. Tak bisa dipindahkan ke anaknya. Yang kedua, yang menerima wasiat membunuh. Udah ditunggu 3 tahun tak juga mati-mati, bunuh aja lah, maka batal wasiat. Nah, ini tentang masalah kadaluarsa wasiat. Sekali berapa tahun harus diperbaharui surat wasiat? Tak ada. Aku wasiatkan ini untuk engkau, maka nanti setelah mati barulah berpindah. Kalau hibah langsung, ini tanah untuk engkau, langsung balik nama surat. Kali ini tanah untuk engkau, tunggu aku mati. Kalau aku mati baru. Itu namanya wasiat. Bolehkah berwasiat menulis surat wasiat, menuliskan nama ustaz bagi waris? La wasiyata li waris. Anak ahli waris yang sudah dapat harta waris tak boleh. Aku wasiatkan untuk anakku ini, tak boleh, karena dia sudah jatah waris. Kecuali ahli waris yang lain setuju. Dan tak boleh lebih dari 1/3 total harta. Abangnya doktor, adiknya S2, yang paling kecil ini perempuan SD. Maka panggil abangnya, panggil adiknya. Aku nanti kalau mati, kuwasiatkan untuk adik kalian ini rumah itu untuk dia. Kalian setuju? Ayah kok begitu? Kenapa ayah tak percaya sama kami? Aku bukan tak percaya sama kalian, bini kalian ni ganas ku tengok. Habis adik kalian nanti dibantainya. Ya ayah, kami izin. Dan kalian pula kulihat tanda-tandanya ikatan suami takut bini. Ya, dengan syarat tak boleh lagi total 1/3 harta, dan pula izin ahli waris yang lain. Kasihkan. Tapi kalau mau lebih cepat daripada itu, tak pakai wasiat, hibah aja langsung. Ini ku hibahkan, langsung balik nama. Selesai. Daripada habis kita mati dibongkar-bongkar orang. Ini. Apabila kita, apakah boleh surat wasiat ditujukan kepada 3 orang? Dua orang ustaz di orang notaris. Wasiat selama tak lebih dari 1/3 harta. Mau 100 orang, saya kasih kamu 100 juta, 100 juta, 100 juta, sebanyak. Tapi tak sampai 1/3 harta, total kaya betul dia. Ya tak apa-apa. Lebih dari 1/3 harta, batal yang sisanya. Yang 1/3 itu yang jatuh. Apabila kita meninggalkan harta waris, bolehkah kita berwasiat untuk setiap Ramadan memberikan makan di sekitar 10 anak yatim kediaman kita? Kita setelah meninggal dunia, harta kita tak ada. Saya kalau meninggal, harta saya habis, dibagi ke ahli waris. Lalu kalau saya berpesan, nanti kalau aku mati, hartaku, harta yang mana? Hartanya sudah habis. Kalau mau sedekah, bukan wasiat, pesan ke anak. Nanti kalau aku mati, kalian sedekah ya. Itu pesan. Adapun wasiat, harta yang mana? Tak ada. Kalau mau, wakaf saja. Itu satu ruku untuk anak yatim. Berapa satu bulan hasil dari ruku itu? Satu bulan, satu tahunnya sewanya 100 juta. 100 juta itu bulat untuk anak yatim. Nah, begitu baru bisa. Maka ahli waris tak bisa menggugatnya. Adapun yang model-model begini, apalagi zaman sekarang. Pak Ustaz, saya sudah tua, sulit menghafal doa-doa dalam bahasa Arab. Doa setelah mendengar azan, setelah sholat, bolehkah doa setelah mendengar azan bahasa Indonesia? Boleh. Apapun di luar sholat pakai bahasa Indonesia. Di luar sholat, dalam sholat yang tak boleh. Selama haji itu tawaf, sa'i, pakai bahasa Indonesia. Tengok orang Turki selama apa-apa kata dia. Awak pun mendengarnya apa kata kamu? Dalam sholat kalau pakai bahasa selain Arab, batal. Gus Roy yang sholat pakai bahasa Indonesia. Di saat manusia wafat, putuslah segalanya. Tiga, termasuk sedekah. Apakah termasuk sedekah dari wasiat bahwa sepertiga harta diserahkan untuk masjid atau untuk perjuangan Islam sementara di saat harta tersebut diserahkan kita sudah wafat? Bagaimana hukum warta wasiat yang itu? Mengalir. Aku wasiatkan itu satu tanah 2 hektar buatkan MDA. Meninggal lalu kemudian dibangunkan MDA. Mengalir pahalanya, mengalir. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Apa beda pahala mengajar pengajian ke masjid-masjid dengan mendengarkan ceramah ustaz di YouTube? Ini yang ikut streaming hari ini. Semalam ada satu web mengirimkan ke saya, ditunjukkannya, tak mungkin menipu, 2,8 juta. Pengajian ini sudah didengar orang 2,8 juta. Saya terkejut, saya tanya ke Ustaz Dayat, Ustaz Dayat betul tak ini 2,8? Betul nih Pak Ustaz. Kok bisa orang dengar 2,8? Dijawab Ustaz Dayat, wallahu'alam bisawab. Jadi jamaah streaming itu banyak. Oleh sebab itu pahalanya apa beda sama yang langsung? Yang langsung nilai jihadnya, meninggalkan rumah, tadi subuh-subuh kedinginan, naik motor, naik mobil jauh, nilainya itu. Tapi semuanya kebalik kepada innamal a'malu binniyat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jika kami mendengar pengajian ustaz di YouTube di rumah sambil duduk nonton di YouTube, kami juga ikut mengaminkan doa. Apakah boleh Pak Ustaz? Karena kami hanya keluar YouTube dan mengaminkannya. Doa, doa di TV, doa di mana, maka diaminkan. Kenapa? Karena doa itu adalah munajat permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang mengatakan doa di TV tak diaminkan karena rekaman, karena tak ada niat dari orang yang berdoa. Semua kita yang berdoa ini berniat, niat kepada Allah supaya Allah mengabulkannya lalu diaminkan orang. Amin kata dia. Maka malaikat mengaminkan doa itu. Apa kata Allah Ta'ala? Kami kirimkan malaikat mengaminkan doa. Hadis riwayat Al-Hakim. Amin walaka misluh. Kenankan doa ini Allah, kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Bolehkah seorang suami bekerja melarang istrinya bersedekah hanya karena agar istrinya membiayai kebutuhan rumah tangga? Ini Fir'aun nih. Sudahlah dia tak mengasih belanja, duit bininya pula dikeruknya, lalu setelah itu dilarangnya pula bersedekah. Kok bisa ibu ketemu sama orang macam ini? Gimana lah Pak Ustaz, tak ada yang lebih ganteng selain dia lagi dulu. Mudah-mudahan berubah pikirannya, taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai para bapak-bapak, hai para suami, engkaulah yang memberi nafkah istrimu. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Mestinya kau tambah pula lagi, adinda, masakkan kolak 2 piring, masakkan cendol, kasihkan dia bagian miskin. Ini duitnya. Adapun duitmu itu kau simpan saja baik-baik untuk persiapan anak-anak kita sekolah, karena kau nanti yang menanggung. Sama aja bang, gitu dia. Begitu mestinya. Ada nafkah, ada bonus. Begitu. Bukan harta dia. Setelah menikah, adinda, sini sebentar. Tanahmu berapa hektar? Mobilmu berapa? Tabunganmu berapa? Semua hartamu untuk aku dan surgamu di bawah tapak kakiku. Jangan mau anak-anak perempuan kata ditipu dengan ini. Ini tak betul nih. Makanya dibuatlah kursus pranikah supaya tahu laki-laki itu kewajibannya apa, perempuan itu haknya apa. Jangan dicukupkan hanya nasihat pernikahan. Nasihat pernikahan tak bisa, itu hanya seremonial saja. Sebelum nikah anak itu dudukkan dia, dudukkan 16 tatap muka, mid semester, tak lulus tunda pernikahan. Ibu saya umurnya 69 tahun, tapi beliau masih suka minta beli kursi baru, meja makan baru, mobil baru, ini baru, minta rumah baru. Bagaimana sebaiknya Pak Ustaz? Selama ini hanya saya bawa senyum saja jika dia minta. Udah betul nih, senyum aja. Saya bawa umroh kemarin di harapan ada perubahan, tapi belum juga berubah Pak Ustaz. Ibu senyum diam. 2 hari yang lalu datang SMS, Ustaz, emak saya ini asyik menelpon aja, nelpon sana nelpon sini, boleh tak HP-nya kami sembunyikan? Saya bilang, Bu, biarlah dia menelpon, sampai masanya nanti ibu rindu mendengar suaranya, sampai akhirnya ibu nanya orang, ada rekaman suara emakku, ada rekaman suara emakku. Di saat air mata meleleh mencari suaranya, barulah datang penyesalan. Oma, diam, diam, diam. 3D jurus menghadapinya. Diam. Mak saya ini Pak Ustaz, saya kasih makanan, ngomong ke tetangga, tak ada anakku buat makanan. Dibelikan baju baru, dipakainya baju koyak, tengok bajunya. Gimana sikap saya Pak Ustaz? Diam, diam, diam. Berapa hari baru dia menyusahkan kita? Baru paling 2-3 kali. Kita menyusahkan dia berapa kali? Berapa kali dia tak sholat duha gara-gara kencing kita? Berapa kali dia tak jadi tahajud malam gara-gara tangis kita? Berapa kali dia tak tajam mata orang menengok dia di tempat undangan gara-gara kita merengek? Pernah kita merasakan itu? Diam, diam, diam. Nikmati. Tak juga tahan beli kapas. Insyaallah kalau bapak berbakti, anak-anak bapak akan berbakti di masa akan datang. Kenapa Ustaz sebut bapak? Si ibu aja dari tadi mengamuk ibu itu lama-lama. Saya tidak ingin menyesal tak dapat memenuhi kebutuhan. Saya juga tak ingin beliau susah gara-gara harta itu Pak Ustaz. Kemarin abang kandung saya hampir merasa bersalah karena beliau minta mobil abang saya belikan. Pokoknya jangan dipeturutkan karena akal sudah lemah. Jangan pula dilawan. Pandai-pandailah macam mengulur layang-layang. Jangan terlalu tinggi nanti tersangkut. Jangan terlalu rendah nanti tak naik. Pandai-pandailah seni berhadapan dengan orang tua. 2 SKS juga itu. Ayah dan ibu saya bercerai saat saya masih 2 tahun. Dan saat saya lahir, ayah saya melihat ibu saya hampir melahirkan dan membawa istri barunya ke kampung yang saat ini istri beliau katanya ada 9 orang yang dibesarkan ibu saya. Bagaimana hukum Islam memandang orang tua demikian Pak Ustaz? Bahwa dia pernah bersalah, dia manusia biasa. Kullu bani adama khata'un, semua manusia pernah salah. Biarlah Allah Ta'ala yang menghukum dia. Jangan kita pula berlaku sebagai Tuhan, kita pula membalas dia. Dia hamba Allah. Kuserahkan hambamu yang satu ini kepada engkau ya Allah. Ibu tetap berbakti sama dia, tetapkan senangkan hatinya. Ibu akan tercatat menjadi orang yang berbakti pada orang tua. Saya sangat sayang dengan beliau Ustaz, namun ibu saya selalu menangis kalau saya berkunjung ke ayah. Diam-diamlah. Dari mana tadi? Ada deh. Saat ini beliau telah membagi-bagi harta atas nama 2 orang anak. Sementara dengan ibu saya ada 3 orang anak juga. Berdosakah saya jika nanti pembagian harta atau tidak sesuai dengan hukum Islam? Berdosa. Karena semua mesti dibagi menurut hukum Islam. Malam yahkum bima anzalallah. Siapa yang tak memakai hukum Allah, fahuwa ulaikahumul zalimun. Zalim. Faulaikahumul fasiqun. Fasik. Faulaikahumul kafirun. Kafir. Apa fadilah yang dapat saat berzikir? Mohon diterangkan lengkap Pak Ustaz agar menjadikan kami lebih giat lagi mengamalkannya. Seperti tahmid, fadilahnya apa? Kalimatani, 2 kalimat. Khafifatani alal lisan, ringan di lidah. Saqilatani fil mizan, berat pada timbangan hari kiamat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallah azim. Hadis pertama. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan dikasih kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahan diberikan Allah jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan jalan keluar rezeki yang tak disangka-sangka. Astaghfirullahal azim. Inna lillahi malaikatan, ada malaikat-malaikat. Yatufuna alal ar, berkeliling di atas muka bumi. Ketika mereka melihat ada orang yang berzikir, malaikat itu pun ikut bersama majlis zikir. Keutamaan yang keempat, ayul amal khairun, apa amal yang paling baik ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Antu fariqad dunya wa lisanuka ratubun bizikrillah. Maukah kalian aku tunjukkan amal yang paling baik, paling mulia, paling hebat, paling dahsyat? Apa dia ya Rasulullah? Antu fariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia. Wa lisanuka ratubun, lidahmu dalam keadaan basah berzikir dengan Allah. Maka perbanyaklah zikir. Kelima, masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah, perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tak berzikir. Kamasalil hayy wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Siapa itu orang hidup? Orang hidup adalah orang yang berzikir, orang mati adalah orang yang tak berzikir. Saya pernah dengar apabila rumah ada patung malaikat tak masuk. Bagaimana kalau di rumah tersebut ada boneka? Boneka boleh. Dalilnya mana? Karena Nabi membiarkan boneka Aisyah. Bagaimana dengan binatang yang dipajang? Binatang tidak, karena binatang serupa dengan patung. Malaikat itu takut sama patung. Malaikat bukan takut, malaikat tak mau satu majlis dengan najis, karena di dalamnya ada setan. Malaikat tak mau satu majlis sama setan. Yang tak masuk itu malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Saya dulu pernah ngikuti perguruan tenaga dalam, pernah dilakukan ritual pengisian, diisi dengan usaha lancar. Apa perlu dirukyah? Perlu dirukyah. Dikeluarkan itu jin-jin yang sudah masuk ke dalam, yang pakai susu, yang pakai tenaga, yang pakai salam. Setelah disalam, memanjik bisa naik ke atas, masuk jurus monyet, jurus kuda lumping. Maka pergi rukyah. Di mana ada rukyah? Rumah sakit Zainab, di lantai bawah basement. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Di bawahnya ada rukyah. Di Masjid Al-Falah, siang malam ada. Siang ada, siang di bawah, malam di atas. Dua-dua ada rukyah. Pergi rukyah. Ustaz, kita mengenal empat mazhab, Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i. Dalam mengamalkan, apakah keempat-empatnya atau cukup satu saja? Saya tak paham keempat-empatnya, maka saya amalkan satu saja. Bapak paham empat, amalkan empat-empatnya. Saya satu saja. Tak paham saya empat mazhab. Karena kami hanya belajar mazhab Syafi'i. Kalau kuliah di Al-Azhar, pilih nama, tempat lahir, mazhab, pilih mazhab Syafi'i. Datang kawan saya dari Jawa, dipilihnya Hanafi. Si Zul namanya. Kenapa kau pilih Hanafi? Ku tengok bukunya tipis-tipis gitu. Pandai dia. Ustaz, saya sholat Jumat, salah satu masjid, laporan keuangan masjid, pengeluaran membayar angsuran renovasi masjid, salah satu bank konvensional. Pertanyaan, apakah renovasi tersebut termasuk riba? Jangan berhubungan dengan bank konvensional. Masjid-masjid, universitas, pergi ke bank syariah. Alah, Ustaz mau ngomong aja. Ustaz ngajar di mana? Di UIN. UIN pakai bank syariah apa? UIN pakai bank konvensional, pakai syariah, BRI syariah. UIN pakai BRI syariah. Makanya gaji saya ditransfer melalui BRI syariah. Ada anggapan bahwa bank syariah di Indonesia hanya berganti nama saja, Pak Ustaz. Menuju syariah. Kalau kita yang mematikan syariah ini, dia mati. Yang menghidupkannya siapa? Kita. Dia nempel dulu ke bank konvensional selama 16 tahun. Kalau 16 tahun nanti dia bisa berdiri sendiri, baru dia berdiri. Kalau nanti bank syariah bermunculan banyak, barulah bisa membuat bank syariah murni pure. Kenapa tak bangkit-bangkit? Orang Islamnya model begini. Sama saja tuh. Bedanya cuma pegawainya pakai jilbab aja tuh. Kita sendiri yang membunuh bank syariah itu. Makanya gubernur Lombok itu, gubernur NTB itu luar biasa perjuangannya. Begitu dia jadi gubernur, bam! Langsung Aceh. Bisa. Bayangkan kalau semua 34 provinsi ini. Mungkin yang tak bisa cuma NTT sama Papua aja. Yang lain bisa. Bisa berdiri. Makanya umat Islam ini harus ngerti, melek, paham tentang syariah. Mana yang lebih baik, bersedekah ke masjid anak yatim atau membantu orang tua seperti membayar tagihan listrik dan memberi? Dua-duanya dibantu. Orang tua bantu, anak yatim bantu. Prosentase, orang tua segini, anak yatim segini. Jangan pilih-pilih, bantu semua. Tapi orang tua saya tergolong orang mampu, tak usah bantu. Ya mampu kok. Bantulah sikit-sikit untuk bakti kita. Orang tua itu kadang tak minta banyak. Dia tak minta banyak, sikit aja, tapi sering, kata dia. Bagaimana kedudukan ilmu dan amal? Orang yang berilmu tak beramal, tak diterima. Orang yang beramal tak berilmu, tak diterima. Atak muruna nasabil birri. Apakah kau hanya nyuruh-nyuruh orang aja? Kau baca kitab tapi kau tak beramal. Mohon doanya Ustaz. Dapat ilmu banyak tapi amal sikit, atau dapat ilmu sikit tapi banyak? Ini sama nih. Milih pemimpin kafir tapi tak korupsi, atau pemimpin Islam? Ini terpengaruh Ahok nih. Ilmu banyak, amal banyak. Begitu targetnya. Ngaji, ngaji, ngaji, ngaji, amal banyak. Begitu. Jangan digaji pada dua pilihan. Pak Ustaz, lebih baik mana? Enggak berjilbab tapi enggak pacaran, berjilbab tapi pacaran. Itu logika setan, tak baik. Yang bagus itu berjilbab dan tidak pacaran. Gitu. Mohon doanya Pak Ustaz di akhir majlis agar lulus di tempat yang baru dan segera meninggalkan bank konvensional. Insyaallah. Ustaz, ada enggak kisah tentang wanita hafal 30 juz, cantik, menikah dengan laki-laki yang baru 2 juz dan tak terlalu ganteng? Belum jumpa lagi. Satu lagi Pak Ustaz, katanya kalau bikin skripsi ada copy paste sama nyontek. Nanti dapat ijazah terus dapat kerja, jadinya dapat uang haram, ya. Dalilnya mana? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu maka bukan golongan kami. Saya tak dapat judul 2 bulan. Kuliah di Darul Hadis yang boleh hanya pada 3.

para ulama dulu. Saya pakai mazhab Syafi'i, haram. Apa hukumnya bila kita melunasi harta yang digadai seperti tanah, kebun, sawah lebih awal? Dan bagi penerima gadai, bolehkah menikmati hasil? Enggak. Aku gadaikan sawit ini 2 hektar, aku pinjam duit 200 juta. Nanti belum sampai masanya kubayar. Boleh, tak masalah. Selama sawit ini tergadai, siapa yang mengambil hasilnya? Saya yang punya sawit, saya yang ambil. Tapi kenyataannya yang ngambil yang duitnya dipinjam riba. Manjarra ma'ayu qardin jarra naf'an fahuwa riba, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Siapa yang mengambil manfaat dari pinjaman maka riba. Gadai tanah karet, karetnya diambil, riba itu makan haram. Apa hukumnya jika seandainya masjid lama direnovasi ulang membutuhkan dana besar dibandingkan dengan masjid baru di samping bangunan lama hanya membutuhkan dana kecil? Apakah boleh dan apa hukumnya? Kalau hanya cukup renovasi, renovasi. Masjid An-Nur ini bukan ulang, ini masjid yang lama. Renovasi, tambah-tambah keliling, bagus. Daripada dirobohkan, hancur. Tapi kalau kata Pak Insinyur, ini tak layak. Kita renovasi pun ini sama macam nenek-nenek pakai make up. Ini tetap hancur juga, kata dia. Hancur kan? Bangun baru. Konsultasikan kepada pakarnya. Iza usidil amlu ila ghaidi ahli fantazir sa'ah. Kalau diberikan pada yang bukan ahlinya, tunggu kehancuran. Apakah boleh seorang suami mencium istrinya dalam masjid ketika selesai akad nikah? Menimbulkan fitnah. Anak-anak lajang, anak-anak gadis banyak. Melilir liur mereka menengok. Bercampur laki-laki dengan perempuan itu saja pun tak boleh. Makanya kalau merusak kehormatan masjid, jangan nikah di masjid. Merusak kehormatan masjid. Masuk pakai gonjong lebar, nyonya menir, tak berjilbab, baju sempit, nampak ketiak dalam masjid. Menghinakan masjid itu. Maka masyarakat wajib mengamuk marah. Jangan pakai masjid untuk ini. Gelebang busana Islami, okay, boleh. Mohon doakan kami Pak Ustaz, semoga rezeki lancar dan untuk modal menikah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Waktu sudah sampai jam 8 lewat 5. Pertanyaan sini akan saya jawab Sabtu akan datang. Panjang umur, sehat badan, murah rezeki, kita akan bahas insyaallah. Terima kasih. Mohon maaf tidak pernah pertanyaan Bapak Ibu tak terjawab. Yang dulu-dulu waktu Habib Syekh datang sudah saya jawab. Tengok videonya di YouTube. Sengaja saya jawab dari jam 11 siang sampai jam 12 di Masjid Raya Pasar Asana Pelan. Jawab, rekam video, upload, sudah. Jadi tak pernah tak dijawab. Ini saya bawa balik pulang, akan saya. Kecuali saya mati balik dari sini, itu baru tak jawab. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ala hazihin niyah al-fatiha. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم افتح لنا أبواب رزقك bukakan pintu rezeki kami ya Allah. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك cukupkan kami dengan yang halal sehingga saudara-saudara kami ini tak perlu lagi bekerja di tempat yang haram. Allahumma barik lana fi amwalina, berkahi harta kami. Wa barik lana fi arzaqina, berkahi rezeki kami. Wa barik lana fi kulli ma ataitana, berkahi semua harta yang kau titipkan kepada kami ya Allah. La tada' lana zamban illa ghafartah, segala dosa ampunkan. Wa la aiban illa satartah, segala aib tutupi. Wa la musafiran illa wasaltah, yang musafir sampaikan ke tujuan. Wa la maridan illa syafaitah, yang sakit engkau berikan kesembuhan, angkat penyakitnya ya Allah. Wa la aziban illa zawajatah, yang lajang, yang gadis akan menikah, mudahkan urusan pernikahannya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.